kembali teringat selalu. Kala jumpa sesaat membawa berjuta rindu, ingin dekat lagi bagai masa lalu. Tapi mana mungkin, oh tak mungkin. Lihat masa berganti, semua sudah selalu kita masa lalu indah, semua takkan.